كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمون رحمني ورحمكم الله dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, dari membahas tafsir kalimat at-tauhid, penjelasan dari kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, nampak jelas di hadapan kita seluruhnya bahwasanya al-Islam, agama yang dibawa oleh para nabi-nabi dan para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla adalah at-tauhid. Dengan arti kata, bila mana seseorang tidak bertauhid, maka dia bukan sebagai seorang yang muslim. Sebagaimana pula seorang yang muslim, sudah pasti dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Karena telah kita sebutkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salam di tengah-tengah umatnya adalah tauhid. Bahkan ajaran yang dibawa oleh para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla, para rasul-rasul yang Allah utus sebelum Nabi alaihi salam adalah tauhid. Ajakan mereka sama, dakwah mereka sama, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yang para rasul tersebut mengajak kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan taghut, segala sesembahan yang disembah diibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kriteria seorang muslim adalah mereka orang-orang yang memberikan ibadahnya seluruhnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak selainnya. Apakah ibadah tersebut berhubungan dengan lisan, ketika ia berdoa, ketika ia memohon pertolongan, memohon bantuan, maka ia berikan doanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak selainnya. Ketika dia dalam keadaan resah karena dilanda kegundahan dari problematika yang dihadapinya, maka dia hanya berdoa meminta kepada Allah, bukan selainnya. Ataukah ibadah tersebut berhubungan dengan qalb, dengan amalan hati seperti tawakal seseorang, maka ia berikan seluruh dari tawakalnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak selainnya. Ini adalah sifat seorang muslim, atau dengan kata lain, ini adalah merupakan konsekuensi dari at-tauhid. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surat Al-Fatihah, surat yang senantiasa kita baca dalam setiap sholat-sholat kita, apakah sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah, kita diingatkan dengan ayat tersebut, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga seorang muslim yang benar-benar keislamannya, atau dengan kata lain seorang yang muwahhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang tidaklah beribadah melainkan ia berikan ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika dirinya memohon pertolongan, maka tidaklah ia seru satu makhluk selain Allah, tapi yang ia seru adalah nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amman yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, siapakah yang mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika dirinya dalam keadaan tertimpa kemadharatan. Siapakah pula yang menghilangkan kejelekan itu dari dirinya? Artinya tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kepada hamba tersebut dengan menyingkirkan kemadharatan kepada dirinya, keresahan, kegundahan di dalam hatinya, melainkan yang bisa mewujudkannya hanya Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Law ijtama'atil jinn wal insu 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik." Bila mana semua jin-jin dan manusia itu seluruhnya bersatu, kata Allah Azza wa Jalla, mereka bersatu untuk menimpakan kemadharatan kepada dirimu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan kemadharatan sedikit-sedikit pun kecuali dengan kadar yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang mengatur urusan hamba adalah Allah, baik mengatur dalam hal menimpakan ujian atau mengangkat ujian tersebut, hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat, tidak selainnya. Sehingga walaupun manusia dan jin mereka bersatu untuk menimpakan kemadharatan pada diri seorang hamba, maka mereka tidak bisa menimpakan kemadharatan kepada hamba tersebut dengan sendirinya, melainkan dengan takdir dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki hamba tersebut tidak terkena kemadharatan yang mereka rencanakan, maka pasti akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak rahmat Allah Azza wa Jalla. Atau kalau misal mereka bersatu, kemudian kemadharatan ini terkena pada diri seorang hamba yang mereka celakai, dari sisi kadar, jumlah, demikian pula akibat dari kemadharatan tersebut juga sesuai dengan ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebaliknya. Tatkala jin dan manusia mereka bersatu untuk memberikan manfaat pada diri seorang hamba, tidak bisa mereka memberikan kemanfaat pada diri satu hamba tersebut kecuali dengan kadar yang telah ditetapkan pula oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasannya mereka orang-orang musyrikin jahiliyah meyakini bahwasannya yang mengatur urusan mereka adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah, yang menghidupkan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, ketika orang-orang musyrikin jahiliyah tertimpa kemadharatan, maka mereka berdoa ketika itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Bila mana mereka berada di satu perahu, maka mereka mengikhlaskan semua ibadah, doa mereka, agama mereka hanya untuk Allah. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pada pembahasan yang sebelumnya pula telah kita sebutkan bahwasannya orang-orang musyrikin jahiliyah meyakini ada selain Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ada selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mendengarkan doa-doa mereka, sehingga mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Adapun dalam perkara rububiyah, mereka meyakini hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang bisa mewujudkannya. Tapi dalam praktek ibadahnya, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka meminta pertolongan kepada selain Allah, mereka meminta rizki juga kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Bahkan bila mana kita melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Az-Zumar, Allah menegaskan bahwasannya tujuan orang-orang musyrikin jahiliyah menyembah berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, adalah berharap agar supaya berhala-berhala mereka tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhudhu min dunya awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah Azza wa Jalla, yang mereka percayai para pelindung-pelindung tersebut bisa melindungi mereka, sehingga akhirnya mereka berdoa kepada para pelindung-pelindung tersebut, mereka meminta bantuan kepada para pelindung-pelindung tersebut dari selain Allah Azza wa Jalla. Allah tegaskan dalam ayat tersebut, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Sesungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah mereka, melainkan hanya bertujuan agar supaya para sesembahan-sesembahan yang kami sembah ini bisa mendekatkan diri kami di sisi Allah Azza wa Jalla, menginginkan agar supaya dengan apa yang mereka lakukan menjadi orang yang dekat, mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di dalam surat Yunus juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan niatan yang lainnya yang diinginkan oleh mereka orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka. Allah sebutkan, haula'i syufa'auna 'indallah. Sesungguhnya sesuatu yang kami sembah ini diharapkan nantinya pada yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan dua ayat yang tadi kita sebutkan, nampak jelas di hadapan kita seluruhnya dua niatan yang dimiliki oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah ketika menyembah berhala-berhala atau tuhan-tuhan mereka dari selain Allah. Yang pertama, mereka menginginkan dengan perbuatan mereka agar bisa dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka berharap agar supaya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut akan bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah. Namun tujuan yang mereka sebutkan tersebut adalah tujuan yang sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dengannya Allah jadikan perbuatan-perbuatan mereka termasuk dan tergolong sebagai kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan amalan-amalan mereka sebagai bentuk amalan kesyirikan. Ketika Rasulullah alaihi salam memerintahkan mereka untuk berdoa meminta hanya kepada Allah, mereka masih mendatangi berhala-berhala mereka dengan tujuan-tujuan yang tadi kita sebutkan. Sehingga dengan ini mereka para ulama menghukumi semua apa saja bila mana secara zatnya itu adalah perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seperti meminta rezeki bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, menggantungkan urusannya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, berdoa bukan kepada Allah tapi kepada makhluk, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Bila pemiliknya memiliki niatan dengan apa yang mereka lakukan agar supaya bisa menjadi orang yang dekat di sisi Allah, bila pemiliknya meniatkan dengan apa yang lakukan agar supaya sesuatu yang mereka sembah bisa memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah, ini tidaklah kemudian menyebabkan perbuatan mereka tidak ternilai kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena apalah bedanya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan orang-orang musyrikin jahiliyah? Sama, tidak ada perbedaan antara keduanya. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir Kalimah At-Tauhid. Pada pembahasan yang sebelumnya beliau menyebutkan ada dua hal yang wajib diyakini, diketahui oleh seorang muslim. Perkara yang pertama yang wajib diketahui, diyakini oleh seorang muslim adalah wajib baginya untuk meyakini annal kufara, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang menciptakan mereka. Mereka menetapkan Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada mereka, menghidupkan dan mematikan serta mengatur semua urusannya. Namun ternyata keyakinan-keyakinan tersebut sama sekali tidak memasukkan pelakunya ke dalam al-Islam. Ini menunjukkan bahwasanya tauhidur rububiyah berupa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan yang semisalnya, bukan sebagai tolak ukur penetapnya ternilai sebagai seorang yang muslim muwahhid di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tauhidur rububiyah adalah tauhid yang ditetapkan oleh semua makhluk. Semua makhluk menetapkan tauhidur rububiyah, baik yang muslimnya atau yang kafirnya, yang musyriknya. Tidak ada seorang pun manusia di alam dunia ini melainkan meyakini bahwasanya ada pencipta yang menguasai jagat raya ini. Ada yang mengatur urusan mereka, ada yang memberi rizki, ada yang menentukan nasib-nasib mereka ketika hidup di alam dunia, yaitu Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena itulah tatkala kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dakwah para nabi, para rasul, niscaya kita tidak akan menjumpai ada seorang nabi pun, seorang rasul pun mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Yang diajak oleh mereka adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Di dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan kisah-kisah para nabi, nabi Allah Azza wa Jalla, ketika mereka mendakwahi kaumnya. Di antara dari kisah-kisah tersebut Allah sebutkan kisah Nabi Hud alaihi salam. Ketika Allah mengutus di tengah, ketika Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kaum 'Ad. Nabi Hud mengatakan kepada mereka, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah oleh kalian Allah. Ibadahilah Allah saja, tidak selainnya. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada untuk kalian adanya ilah sesembahan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Yang demikian disebabkan ternyata kaum 'Ad adalah orang-orang yang meyakini dan bolehnya seseorang menyembah makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya ada makhluk selain Allah yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa mendengarkan doa mereka sehingga mereka beribadah kepada makhluk-makhluk tersebut. Ketika Nabi Hud mendakwai mereka, maka Nabi Hud mengingatkan mereka untuk kemudian sadar agar supaya ibadah-ibadah tersebut mereka berikan untuk Allah saja, tidak selainnya. Demikian pula ajakan Nabi Hud alaihi salam juga ternyata didakwahkan pula dan menjadi misi dakwah para nabi-nabi setelahnya, seperti Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan yang lainnya. Antum bisa baca di dalam surat Al-A'raf bagaimana ajakan-ajakan para nabi-nabi tersebut sama antara satu dengan yang lainnya. Ucapan para nabi di hadapan kaumnya sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu perkataan U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini masyaallah muslimuna rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Perkara pertama ini perkara yang sangat penting untuk kemudian kita garis bawahi secara bersama. Karena pada zaman kita saat ini betapa banyak pihak-pihak yang berupaya untuk memanipulasi kesyirikan bukan sebagai kesyirikan. Betapa banyak pihak-pihak pada zaman kita saat ini berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari sejarah mengenal dakwah Rasul dan mengenal seperti apa ajaran-ajaran jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah muncul isu-isu ataukah argumen-argumen yang mengatakan selama kita meyakini Allah adalah pencipta kita, maka kita ini tergolong sebagai seorang yang muslim. Jangan kalian jadikan orang yang menyembah kepada selain Allah sebagai seorang yang musyrik. Karena mereka meyakini Allah adalah penciptanya, karena mereka masih meyakini Allah adalah yang mengatur mereka. Jangan kalian katakan orang-orang yang meminta kepada laut, penghuni laut, mereka adalah orang-orang musyrik. Karena mereka melakukan yang demikian adalah dengan harapan agar supaya Allah lebih mendengarkan doa mereka, bisa lebih dekat di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka masih meyakini pemberi rizkinya adalah Allah, penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Ungkapan-ungkapan dan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang terlontar nampak jelas dan sebagai pertanda jahilnya orang tersebut dari sejarah masa hidup, demikian pula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahilnya dirinya tentang tauhid. Yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhidul ibadah. Tauhid ibadah, bukan selainnya. Itu adalah tauhid yang membedakan antara seorang itu muslim dengan musyrik. Itu adalah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salam dan diselisih oleh mereka orang-orang musyrikin. Yang pada zaman kita saat ini muncul beberapa pihak yang berupaya untuk kemudian menjadikan tauhid yang seperti ini bukan sebagai inti dari tolak ukur seseorang ternilai sebagai seorang muslim. Wal'iyadzubillah. Sehingga penting ma'asyarul muslimuna rahimani wa rahmakumullah untuk kita sama-sama atau bersama meresapi apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari neraka Allah Azza wa Jalla. Bila kita melihat adanya keluarga kita, anak kita dalam keadaan ia mengenakan ikatan-ikatan di lengannya, ataukah mengenakan tulisan-tulisan yang diharapkan dengan tulisan tersebut bisa menolak bala atau yang semisalnya, untuk kemudian dia memberikan peringatan, untuk kemudian dia menegurnya, untuk kemudian dia menasehatinya, dan diharapkan bisa merubahnya dengan tangannya. Jangan sampai nantinya anak-anak kita ataukah istri kita memiliki keyakinan syirik sementara kita berada di sisinya. Ketahuilah pula bahwasanya dosa yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla murka bila mana seorang hamba melakukannya adalah dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh mereka para ahli tafsir bahwasanya dosa kesyirikan adalah dosa yang Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni pelakunya kecuali dengan taubat. Bila mana ada seseorang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan ternyata ia masih memiliki keyakinan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia akan diancam sebagaimana ancaman-ancaman yang sekian banyak dalam Al-Quran Allah ancamkan kepada para pelaku-pelaku kesyirikan. Ia akan diancam kekal di dalam neraka jahanam. Akan diancam pula al-jannah, surga diharamkan untuknya. Akan diancam pula tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat untuknya pada yaumul qiyamah. Dan sekian banyak nas-nas yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan bahayanya dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula mereka para ulama menyebutkan bahwasannya dosa-dosa besar, walaupun kita melihat dosa tersebut sebagai dosa yang besar yang dikecam oleh sekian pihak pada zaman-zaman kita saat ini, bahkan mungkin masyarakat sekitar mengecam perbuatan dosa tersebut seperti perbuatan zina, membunuh tanpa hak, ataukah seseorang melakukan perampokan hingga akhirnya menewaskan satu keluarga, ataukah mungkin seseorang dengan tega melampiaskan syahwatnya kepada seorang anak yang masih belita kemudian setelahnya membunuhnya. Selama pelakunya sebagai seorang yang muslim, selama pelakunya adalah seorang yang memberikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka para ulama menyebutkan bahwasanya para pelaku dosa besar, sebesar apapun dosa tersebut, selama dosanya adalah dosa besar, maka nasibnya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita pastikan bahwasanya dia pasti masuk neraka jahanam. Tidak boleh pula kita pastikan dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Tapi kita katakan nasibnya berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah. Dalam arti kata, kalaulah semisal Allah menghendaki untuk merahmatinya, mengampuninya dengan rahmatnya, maka pastilah ia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Namun kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk kemudian tidak memaafkan dosanya, namun menghendaki ia diazab, kita meyakini azab yang dirasakan oleh pelakunya selama dia muslim tidak sampai mengekalkan dirinya dari Islam. Dan ini adalah keyakinan dari keyakinan-keyakinan yang ditulis oleh mereka para ulama pada zaman-zaman sebelum kita. Tatkala kita membaca kitab-kitab akidah yang dikarya oleh mereka para ulama seperti Al-Imamu Ahmad rahimahullah memiliki kitab yang berjudul Usulus Sunnah, menyebutkan prinsip tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam beberapa kitabnya Aqidah Wasithiyah menyebutkan pula prinsip tersebut. Dan mereka para ulama-ulama yang lainnya, mereka membahas dan memasukkan, termasuk dari prinsip-prinsip ahli sunnah dari setiap zaman, setiap masa, yang diyakini kebenarannya, yaitu meyakini bahwasanya ahlul kabair dari umat Islam, dari ahli tauhid, tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, tidak pula menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka jahanam, namun nasibnya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang disebutkan sebagai dalil keyakinan tersebut oleh mereka para imam-imam Islam adalah firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengampuni dosa seorang hamba bila ia menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam beribadah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, maknanya adalah diperuntukkan untuk seorang hamba yang ia meninggal dunia, yang ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan masih musyrik dan belum bertobat dari dosa kesyirikannya tersebut. Mereka-mereka inilah yang nantinya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka-mereka inilah orang-orang yang diancam akan masuk ke dalam neraka jahanam, diharamkan darinya al-jannah, tidak mendapatkan syafaatnya mereka para syufa'a dari kalangan as-salihin, asyuhada dan yang semisalnya, yaitu orang-orang musyrik yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa kesyirikannya. Kemudian Allah menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain daripada itu, Allah sebutkan yaghfir, Allah akan mengampuni dosa di bawah dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya dosa selain kesyirikan, sebesar apapun dosa tersebut, dari sisi tingkatannya masih lebih mending dibandingkan dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tengah-tengah masyarakat memandang keji perbuatan seseorang tatkala ia tega membunuh tetangganya sendiri kemudian merampas hartanya. Mungkin di tengah-tengah masyarakat memandang keji perbuatan seorang anak durhaka kepada ibunya hingga akhirnya membunuh ibunya. Namun ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut selama pelakunya sebagai seorang yang muslim yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak sampai mengekalkan dirinya di dalam neraka jahanam kalau semisal dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Namun berbeda halnya dengan keadaan seorang yang ia masih mempercayai bahwasanya di gunung yang ada di tempat ini memiliki penunggu, yang apabila kita bertapa di malam hari di gunung tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan karamah. Permintaan apa saja yang kita inginkan pasti akan dikabulkan, akan dipenuhi. Baik permintaan tersebut berhubungan dengan rizki, ataukah nasib masa depan, ataukah keluarga, atau yang semisalnya. Dan ketahuilah bahwasanya perbuatan tersebut ternilai kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosanya jauh lebih besar dibanding dosa-dosa besar lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masyarakat muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bila mana kita mengetahui bahwasanya sedemikian besarnya dosa kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk kemudian mewaspadai dosa syirik. Wajib bagi kita seluruhnya untuk memiliki rasa takut dari perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang rasa takut tersebut membuat kita untuk senantiasa mengevaluasi niat kita, mengevaluasi tawakal kita, mengevaluasi permohonan-permohonan kita, tawakal kita dan yang semisalnya, dan menyemangati kita untuk lebih bersemangat mengkaji agama Rasul, yaitu tauhid dan perintah untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah muslimuna rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam alabadikan doanya di dalam surat Ibrahim ketika ia berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak-anak keturunan saya dari menyembah berhala-berhala sebagaimana mereka orang-orang musyrik. Dalam keadaan Nabi Ibrahim adalah sebagai khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang rasul ulul azmi yang mulia kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita ketahui pula bahwasanya keturunan-keturunan Nabi Ibrahim adalah para nabi-nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga beliau digelari sebagai bapaknya para nabi karena sekian banyak nabi-nabi Allah Azza wa Jalla jadikan dari keturunan Nabi Allah Ibrahim. Termasuk pula Nabi kita Muhammad alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama tatkala mentafsirkan dan mengomentari doanya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Bila mana Nabi Ibrahim saja memiliki rasa takut yang demikian dan meminta perlindungan kepada Allah untuk menjaga dirinya dan anak-anaknya, padahal beliau adalah seorang nabi, anak-anaknya adalah seorang nabi, seorang rasul, maka selain Nabi Ibrahim tidak ada seorang pun yang merasa aman dari bahaya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masyaallah muslimuna rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Kemudian di sini al-mu'allif rahimahullah menjelaskan penjelasan terkait perkara pertama yang tadi kita sebutkan. Beliau menyebutkan dan mengomentari, hadhi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Ini adalah permasalahan yang sangat besar, sangat penting untuk kemudian kita fahami secara bersama. Yaitu untuk mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ini seluruhnya dan bahkan menetapkannya. Namun ternyata apa yang mereka saksikan, apa yang mereka tetapkan belum memasukkan diri mereka ke dalam al-Islam. Belum menyebabkan akhirnya diharamkan darah-darah mereka, tidak pula harta-harta mereka. Dalam keadaan ternyata mereka orang-orang musyrikin jahiliyah adalah orang-orang yang juga bersedekah, juga berhaji, juga berumrah dan beribadah serta meninggalkan sebagian perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla khaufan minallahi Azza wa Jalla. Mereka lakukan itu seluruhnya dilandasi karena rasa takutnya mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya sisa-sisa dari ajaran Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam yang mereka dakwahkan kepada umatnya masih dipraktikkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah hingga diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih memuliakan Ka'bah. Mereka juga masih melakukan haji dan umrah sehingga tatkala datang musim haji, Rasulullah alaihi salam mendatangi mereka, mendatangi kabilah-kabilah dari orang-orang yang ada di luar Mekah sana, mendatangi tempat perkumpulan mereka, mendatangi perkemahan-perkemahan mereka, mengatakan kepada mereka manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, tamliku bihal arab wal ajama. Nabi alaihi salam mengatakan kepada mereka, wahai manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung, kalian akan menguasai orang Arab seluruhnya, demikian pula orang-orang luar Arab